Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi kitabi Fikhil Asma'il Husna Al-Haqqu al-Mubin. Amma ismuhu tabaraka wa ta'ala al-Haqqu faqad warada fil Qur'anil Karim fi 10 mawadi. Qala ta'ala fadhalikumullahu rabbukumul haqq famadha ba'dal haqqi illa ad-dhalal فَأَنَّى تُصْرَفُونَ وَقَالَ تَعَالَى ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَقَالَ تَعَالَى فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Qala al-musannif hafizahullah, berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna hafizahullah, Al-Haqqul Mubin, nama Allah Al-Haqqul Mubin. Adapun nama Allah Tabaraka Ta'ala Al-Haqqu ini termuat dalam Al-Quranul Karim pada 10 tempat. Di antaranya Allah berfirman, fadzalikumullahu rabbukumul haq, yang demikian itu dialah Allah Tuhan kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, apakah ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan? Fa anna tusrafun, bagaimana kalian dapat dipalingkan dari kebenaran? Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, dzalika bi annallaha huwal haq, yang demikian itu bahwasanya karena dialah Allah Tuhan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan sesungguhnya apa yang mereka suruh dari selain dia Allah adalah merupakan tuhan-tuhan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha tinggi, maha besar. Allah juga berfirman, fata'alallahul malikul haq, maha tinggilah Allah Tuhan, raja di raja yang maha benar. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia. Rabbul arsyil karim, pemilik arsy yang mulia. Wa amma ismuhul mubin faqad warada fi mawdi'in wahidin maqrunan bil haq. Qala ta'ala, يوم يدي وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Adapun nama Allah Al-Mubin termuat dalam Quran dalam satu tempat saja, yang diiringi dengan kata-kata dengan nama Allah Al-Haq sendiri. Allah berfirman, يوم يدي وفيهم الله دينهم الحق, pada hari itu Allah sempurnakan bagi mereka balasan mereka dengan hak. Wa ya'lamun, dan mereka mengetahui, annallaha huwal haqqul mubin, bahwasanya Allah adalah Tuhan yang maha hak, Tuhan yang maha al-mubin, nyata. Naam. Wa ma'na al-haq ay alladhi la shakka fihi wa la raib la fi dhatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi wa la fi uluhiyyat wa la fi uluhiyyatihi, فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه, فهو تبارك وتعالى حق وأسماؤه وصفاته حق وأفعاله وأقواله حق ودينه وشرعه حق وأخباره كلها حق ووعده حق ولقاؤه حق. ومعنى الحق, dan adapun nama Allah Al-Haq, apa makna yang terkandung dalam nama Allah Al-Haq? Al-Haq maknanya ay alladhi la shakka fihi wa la raib, dialah Tuhan yang tak ada padanya keraguan, kebimbangan. La fi dhati, tak ada padanya keraguan, kebimbangan mengenai adanya zatnya. Wa la fi asma'ihi wa sifati, Tuhan yang hak, tak ada padanya keraguan dalam nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Wala fi uluhiyati, tak ada keraguan padanya dalam uluhiyahnya, bahwasanya dialah ilah yang berhak disembah. Bahwal ma'budu bihaqin, dialah Tuhan yang diibadati dengan benar, dengan hak. Wala ma'budu bihaqin siwah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan layak kecuali Dia. Bahwa tabaraka ta'ala haqqun, maka Allah dialah Tuhan yang maha hak, maha benar. Wa asma'uhu wa sifatuhu haqqun, nama-namanya, sifat-sifatnya benar. Wa af'aluhu wa aqwalu haqqun, perkataannya, perbuatan-perbuatannya semuanya adalah benar. Wa dinuhu wa syar'uhu haqqun, agamanya, syariatnya juga benar. Wa akhbaruhu kullu haqqun, semua berita darinya adalah benar. Wa wa'du haqqun, dan janji-janjinya benar. Wa liqa'u haqqun, dan berjumpa dengannya juga benar. Tak ada padanya keraguan. Inilah nama Allah Al-Haq maknanya. Ya, Al-Haq, dia Tuhan yang maha benar. Benar adanya Dia sebagai Tuhan yang berhak disembah. Nama-namanya benar, sifat-sifatnya benar, perbuatannya benar, syariatnya benar, agamanya benar, janji-janjinya benar, berjumpa dengannya benar, dan seterusnya. Naam. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu min al-layli bil iqrari bi hadhihi al-ma'ani kama fi hadits ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layl yatahajjadu qala Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta mulkus samawati wal ard walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddam wa antal muakhir antal muqaddim antal muqaddim wa antal wa antal muakhir la ilaha illa anta muttafaqun alayh. Adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, terkadang membuka salat malamnya membaca doa istiftah, doa pembuka di salat malam, dengan mengakui hal ini, makna-makna yang agung ini. Bagaimana termuat dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari melakukan tahajud, dia berkata dalam doa istiftahnya, Allahumma lakal hamdu ya Tuhan, bagimulah segala puji. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Engkau zat yang menegakkan langit dan bumi dan segala sesuatu yang terdapat dalamnya. Walakal hamdu, bagimu segala puji. Ya anta. Walakal hamdu laka milkus samawati wal ardi wa man fihinna, bagimu segala puji. Pujian yang Dia adalah merupakan milikmu seluas langit dan bumi dan segala sesuatu yang terdapat dalamnya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi, engkaulah Tuhan, bagimu segala puji, engkaulah cahaya langit dan bumi yang memberikan cahaya hissi maupun maknawi, cahaya penerang berupa matahari, bintang gemintang, bulan, ya, memberikan berbagai macam bentuk cahaya di alam semesta ini, dan Dia pula lah pemberi cahaya iman dalam hati hamba-hambanya beriman. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi, dan engkaulah bagimu segala puji, engkaulah raja di langit maupun di bumi. Walakal hamdu anta haqqun, dan bagimu segala puji, engkau adalah Tuhan yang hak. Inilah Dia namanya, anta haqqun, antal haqqu, engkau Tuhan yang maha benar. Wa'dukal haqq, janjimu juga benar. Waliqa'uka haqq, dan berjumpa denganmu benar. Wa qawluka haqqun, perkataanmu benar. Wal jannatu haqq, surga yang kau janjikan itu benar. وَالنَّارُ حَقٌّ neraka yang kau ancam manusia dengannya juga benar وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ para nabi itu benar datang daripadamu وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهَ سَلَّمْ حَقٌّ dan Muhammad adalah nabi dan rasul yang benar darimu وَالسَّاعَةُ حَقٌّ hari kiamat itu benar ada adanya اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ wahai Tuhan kepadamu aku berserah diri وَبِكَ أَعْمَنْتُ denganmu aku beriman وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ di atasmu lah aku bergantung bertawakal وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ kepadamu lah aku kembali وَبِكَ خَاصَمْتُ denganmu lah aku memerangi musuh-musuhku وَإِلَيْكَ حَكَمْتُ kepadamu lah aku berhukum فَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ampunkanlah aku dengan segala yang telah kulakukan dari dosa-dosaku yang silam maupun akan datang وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ atas segala dosa yang aku tampakkan dan aku sembunyikan أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ engkau lah yang mengedepankan dan engkau yang mengebelakangkan engkau mengedepankan orang-orang layak dikedepankan dari hamba-hambamu yang kau pilih engkau akhirkan siapa yang berhak kau akhirkan لا إله إلا أنت tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau muttafaqun alaih inilah doa ketika malam yang dibaca Nabi diantaranya Allah banyak menjelaskan tentang dia yang hak, janjinya hak, berjumpa dengannya hak, kitabnya hak, perkataannya hak, nabinya hak, dan seterusnya. Nah. Wa ma'na al-mubin ay al-mubayyinu li'ibadihi sabila ar-rasyad al-muwaddihu lahum al-a'mala as-salihata allati yanaluna biha as-sawab wal-a'mala as-sayyi'ata allati yanaluna 'alayha al-iqab. Qala ta'ala يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وقال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Jadi makna nama Allah Al-Haq telah jelas bagi kita insyaAllah tabaraka ta'ala. Dialah Tuhan yang hak, dalam uluhiyahnya hak, dalam rububiyahnya hak, dalam namanya, sifatnya, kitabnya, rasulnya, perbuatannya, perkataannya, syariatnya. Sekarang kita pindah kepada makna daripada nama Allah Al-Mubin. Al-Mubin dalam bahasa Arab berkata kata abana yubinu, artinya menjelaskan. Allah yudhihu. Itulah makna abana yubinu. Al-Mubin adalah yang menjelaskan. Secara bahasa. Wa ma'an al-mubin, nama Allah al-mubin maknanya adalah ay al-mubinu li'ibadihi sabil ar-rasyad. Dialah yang menunjuki hamba-hambanya jalan yang lurus. Petunjuk. Jalan petunjuk. Dialah yang menunjuki hamba-hambanya kepada jalan yang lurus. Menjelaskan bagi hamba-hambanya jalan yang lurus. Al-mudih lahumul a'mal al-mudih lahumul a'mal as-salihah dia pula lah yang memberi petunjuk kepada hamba-hamba agar mereka melakukan amal-amal yang saleh allati yanaluna biha thawab yang mereka mendapatkan ganjaran dari amalan tersebut. Jadi Allah yang telah menunjuki kita jalan kebenaran ini jalan ilmu. Allah yang memberi kita petunjuk juga agar mengamalkan ilmu tersebut agar kita beramal saleh atas dasar ilmu. Ya, dan Allah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kelak kita akan memperoleh ganjaran. Inilah nama Al-Mubin. Wal a'mala sayyi'ata allati naluna 'alayha al-iqab. Allah pula yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan keburukan agar tidak kita ikuti. Yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya inilah hukumannya, inilah balasan atas jalan-jalan yang buruk tersebut, inilah akibatnya, inilah hukumannya. Kata Allah fahadainahun najdain, kami beri petunjuk manusia dengan dua jalan, ya, jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Itulah makna al-mubin. Qala ta'ala Allah berfirman yuridullahu liyubayyina lakum Allah berkehendak menjelaskan bagi kalian wa yahdiyakum memberi petunjuk bagi kalian sunanal ladzina min qablikum jalan-jalan orang-orang sebelum kalian Allah tunjukkan inilah jalan orang-orang yang bertakwa, ini jalan orang-orang beriman, ini jalannya para nabi, ini jalannya para pengikut nabi, ini balasannya. Dan dia tunjukkan inilah jalan para penentang rasul, para penentang nabi, inilah dampaknya, inilah akibatnya. Wa yatubu alaikum, dan dialah Tuhan yang selalu menerima taubat kalian. Walaupun kita beramal saleh, beribadah, pasti tergelincir, berdosa, Allah terima taubat kita. Wallahu alimun hadih, wa Allahu alimun hakim. Dialah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana. Allah juga berfirman, wa ma kanallahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Tidaklah mungkin Allah menyesatkan satu kaum setelah Allah beri petunjuk mereka kecuali Allah telah nyatakan bagi mereka, tunjukkan untuk mereka apa-apa yang mereka dengan informasi tersebut dapat bertakwa. Allah tak akan menghukum satu kaum sampai Allah berikan kepada mereka hujjah. Allah kirim kepada mereka rasul, penunjuk jalan. Setelah datang rasul, penunjuk jalan, turun wahyu, datang mukjizat, mereka tetap tak mengikuti rasul, ya, mereka tersesat, barulah Allah akan menghukum mereka. Jadi hukuman datang setelah adanya hujjah tegak. Setelah Allah jelaskan bagi mereka bagaimana mereka bertakwa, menghindari azab, setelah datang keterangan, mereka tetap ngeyel, ketika itulah mereka berhak mendapatkan hukuman. Inilah makna al-mubin, ya, yang menjelaskan kepada hamba menjalan petunjuk, jalan kebenaran. Dia pula yang telah menunjukkan bagi hamba-hambanya jalan-jalan kefasikan, kekufuran, syirikan, agar hamba memilih. Ya, na'am. ومن معاني المبين أي البين أمره في الوحدانية فهو الإله الحق المبين لا شريك له. Dan diantara makna al-mubin ay al-bayyinu amruh, yang nyata perintahnya, ya, fil wahdaniyati, yang nyata urusannya, baik dalam ketauhidan, keesaannya nyata, hanya dia Tuhan yang esa, tak ada Tuhan yang di sampingnya. Wahwal ilahul haqqul mubin, dialah Tuhan yang hak, yang benar, yang nyata, la syarikalah, yang tak ada sekutu baginya. Naam. Hada waqad nawwa'a tabaraka wa ta'ala fi kitabihi ad-dalaila wal barahina wal hujaj wal bayyinati 'ala annahu al-ilahul haqqu la syarikalah wa anna uluhiyyata man siwahu batilun wa dhalalun وزيغ وانحلال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا وقد نوع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبينات. Dan inilah Allah telah menjelaskan dengan berbagai macam variasinya dalam kitabnya, berbagai macam dalil-dalil, keterangan, petunjuk, hujjah, bahwasanya dialah Tuhan yang hak, tidak ada sekutu baginya. Dan sesungguhnya uluhiyahnya, keesaannya untuk disembah adalah hak, dan selainnya adalah batil dan sesat, menyimpang, tak lurus. Dzalika biannallahu al-haq, ya, demikian itu karena dialah Allah Tuhan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apa-apa yang mereka seru dari selain Allah adalah Tuhan yang batil, tak layak diseru. Wa anna Allahu al-aliyyul kabir, dialah Allah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Wa qawluhu dhalika ay alladhi bayyana lakum min 'azamatihi wa sifatihi ma bayyana huwal haqqu huwal ma'budu bihaqqin wa la ma'buda bihaqqin siwahu الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته ودينه حق ودينه حق ورسله حق ووعده حق ووعيده حق ولقاؤه وعبادته حق. وقوله ذلك إنما كان itu maknanya الذي بين لكم, ialah yang telah menjelaskan untuk kalian, min azamatih, berupa keagungannya, wasifatihi, ma bayyan, dan sifat-sifatnya sebagaimana dijelaskan. Huwal haq, dialah Tuhan yang hak. Wal ma'budu bihaq, yang layak disembah, wala ma'budu bihaqqin siwa, tak ada yang layak disembah selain dia. Al-kamil fi dzatihi, yang maha sempurna dalam zatnya, wa asma'ihi wa sifatih, sempurna dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa dinuhu haqqun, agamanya benar, rasul-rasulnya benar, janjinya benar, ancamannya benar, dan berjumpa dengannya kelak adalah benar pula. Wa qawluhu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, ay alladhi huwa batilun fi nafsihi wa ibadatihi, wa ibadatuhu batilatun minal asnami wal andad wa minal hayawanat wal jamadat, li'annaha kulluha mudmahillatun zailah, la tamliku li nafsiha darran wala naf'ah, wala mautan wala hayatan wala nushura, fadlan an am tamlika shay'an min dhalika li ghayriha, walaula ijadullahi laha wa imdaduhu laha lama bakiyat. Fa ibadatu man hada sya'nuhu abtalul batil wa adallul dalal. Wa qawluhu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan firman Allah bahwasanya apa yang mereka suruh dari selain Allah dia adalah sesuatu yang batil, ay alladhi huwa batilun fi nafsih, maksudnya dia adalah Tuhan yang batil dalam dirinya, batil, wa ibadatuhu batilah, persembahan, peribadatan yang ditujukan kepadanya juga batil. Minyal asnam wal andad, baik yang disembah itu berupa patung-patung maupun sekutu-sekutu lainnya, apakah wali, apakah nabi, apakah api, apakah batu, apakah, semuanya adalah batil. Minyal hayawanat wa minyal hayawanat wal jamadat, apapun disembah, baik-baik berupa hewan-hewan, sebagian orang menyembah sapi, India sana banyak yang menyembah sapi, ya. Sudah dekat hari raya kurban, adalah masa yang paling dahsyat bagi orang-orang beriman di sana. Sulit mereka menyembelih sapi, berhadapan dengan para penyembah sapi. Ada penyembah kera, kera disembah, ada penyembah ular kobra. Ya, di Sri Lanka sana banyak yang menyembah kobra. Kobra mereka agungkan. Di India sana banyak penyembah kera, penyembah hewan. Mengagungkan hewan. Di negeri kita pun ada yang mengagungkan, mengkutuskan hewan. Tiap setahun sekali ada hewan berupa, ya, sapi atau kerbau yang mereka agungkan. Ya, yang keluar mereka berebut, memperebutkan kotorannya, iyadzan billah. Ini adalah bagian daripada, ya, kesyirikan. Nas'alullah assalamat wal afiyah. Penyembah sapi, penyembah macam-macam. Wal jamadat, penyembah benda-benda mati, patung-patung, kayu-kayu disembahi semua. Ya, li'annaha kulluha mutmahillatun zailah. Semuanya batil karena semuanya akan binasa, akan hancur dan hilang. Tak ada yang kekal. Berapa banyak datang gempa, Tuhan-Tuhan, berupa patung-patung besar berjatuhan karena gempa. Hancur, berserpih-serpih. Menunjukkan dia adalah Tuhan yang batil. Nas'alullah assalam wal afiyah. Kata beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala, la tamliku nafsiha dharran wala naf'an, yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat bagi diri mereka. Datang gempa, hancur. Sebagian kuburan-kuburan yang disembah, datang gempa, datang longsor, tertimbun habis. Kadang tersapu karena tsunami. Tak bisa mendatangkan bagi diri mereka manfaat, apalagi untuk orang lain. Tidak pula menolak mudarat, wala naf'an, wala mautan. Mereka tidak memiliki sama sekali di tangan mereka kematian. Bukan mereka yang mematikan hamba-hamba Allah. Bahkan mereka pun ditimpa kematian. Wala hayatan, tak pula memiliki di tangan mereka kehidupan. Bukan mereka menghidupkan hamba-hamba Allah. Bahkan di tangan mereka pun tak ada kehidupan diri mereka. Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka. Wala nusyuran, mereka tak punya sama sekali kemampuan untuk membangkitkan hamba-hamba setelah matinya, makhluk setelah matinya. Mengapa disembah? Subhanallah. Ya. Isa bin Maryam yang mereka klaim disalib, tak mampu menahan daripada musuh-musuhnya serangan, sehingga harus disalib, kemudian kemudian mati, dibunuh. Subhanallah. Inikah Tuhan yang disembah? Keluar dari rahim seorang wanita yang menyusu, makan, minum, buang hajat. Layakkah Tuhan dikatakan Tuhan yang seperti ini? Dipaku, disalib, ya, berdarah sama darahnya dengan kita, punya ibu sama dengan kita, menyusu sama dengan kita. Bedanya dia tak punya ayah. Tapi lebih dahsyat daripada Isa, Adam tak punya ayah, tak punya ibu. Hawa tak punya ayah, tak punya ibu dari tulang rusuk diciptakan. Mengapa kita harus takjub dengan Isa dan menyembahnya? Kalaulah karena dia tak punya yang lebih layak disembah, maka yang paling utama disembah adalah Adam, Hawa, mengapa Isa? Ya Allah musta'an. Begitulah akal ketika Allah SWT tumpulkan fungsinya untuk dunia hebat, tapi untuk agama, untuk hal-hal yang sifatnya rohani, mereka jahil sejahil-jahilnya. Subhanallah. Tuhan yang tak tahu dia dikepung musuh-musuhnya, yang diambil di tengah malam ketika gelap, disalib, mati, bangkit dari kuburnya. Ketika dia mati, bagaimana yang menerbitkan matahari, yang menenggelamkan matahari? Siapa? Bukan dia. Berarti dia bukan Tuhan. Sebelum dia ada, telah ada matahari, telah ada bintang, telah ada bumi, telah ada ibunya, telah ada kakeknya, telah ada moyangnya. Inikah Tuhan? Tak layak sebagai Tuhan. Subhanallah. Apalagi yang dipuja dalam bentuk patung-patung yang mereka pahat. Sebagian buat patung dari makanan, kelaparan dia makan Tuhannya. Tak layakkah disembah Tuhan-Tuhan semacam ini? Subhanallah. Ya, kuburan dipuja, padahal kalau dia memiliki manfaat, dia akan selamat daripada kematian. Fadlan an antamlika syai'an min dzalika li ghairiha, apalagi selain daripada itu. Ya, untuk diri selain dirinya. Untuk dirinya saja tak bisa mendatangkan manfaat, mudarat-mudarat, tak memiliki kematian, penghidupan, semacamnya dia mati, dia Allah menghidupkannya, apalagi untuk selain dia, apalagi untuk makhluk. Walau la ijadullahi laha wa imdaduhu laha ma lama baqiyat. Kalaulah bukan karena Allah yang mengadakan mereka, mengadakan Isa, mengadakan sapi-sapi ini dan seterusnya. Ya Allah beri mereka ilham agar dapat eksis dalam hidupnya, takkan mungkin makhluk-makhluk ini dapat hidup. Fa ibadatu man hadza sya'nuhu abtalul batil. Menyembah tuhan-tuhan yang seperti ini sebatil-batilnya, sejelek-jeleknya perbuatan amalan, sedungu-dungunya. Subhanallah. Ya. Wa dhallu dhalal, sesat-sesatnya. Ya. Sampai di sini kajian kita, insyaallah tabaraka taala sisanya kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.